Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jamek. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jamek. Kitab yang aneh, macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jamek, kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ono ning kono. Sing gak ono ilmu dukun, mboten mboten enten. Ilmu carane bodoni ya ora ono. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Mulane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe kula. Dadi mun mun. Dadi cara sing model piye duwe. Jadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek duwe cara sitok ya ora mesti kula nu gak ada cara kada. Dadi nek dari cara iki mentok ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang itu cara nganggo fadole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mbok swarga nganggo fadole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu, makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, oh pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya kesana gimana, saya kenal Gusnya. Tanter. Wan keren. Gak ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa enggak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Enggak orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawarin orang, mesti dulu sih ahli takrib. Mesti wong guyu. Ahli fathul qorib. Sampai bab sholat. Tulis saja jujur. Maaf, tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja. Aduh maaf ya barang. Maaf. Tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan. Larian mau doa jenengan rong tahun. Tapi ini mau doa mau tolong bulan. Mulai ngaji ini untuk bab sholat. Enggak apa-apa. Loh itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah. Maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu. Ya, banyak sahabat kalau ditanya ya enggak bisa karena ngajinya enggak hatam. Tapi ya terus. Enggak apa-apa. Enggak tak soano Abu Bakar. Tak soano Umar. Ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu. Ketika ada ayat wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam ditulis, dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi. Kok masih belum kelihatan? Wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan enggak ada listrik, enggak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam enggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku jadi masangi benang. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya ku kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurun apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada satu kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawab baik minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Derga. Wewe iku tok. Masa iku saudara. Rego gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang incang-inceng. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar maksud apa? Benang hitam artinya malam. Benang putih artinya fajar sadiq sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono mat maksud iki cek kurang siti terus di turun apa minal fajar ya. Jadi nanti kalau sampean latihan tes jadi dokter apa tafsir ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata jawab apa minal fajar itu lolos langsung dokter bonus pinter ya pinter ngerpek maksud iki ora yo dikandhe lah. Nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu, sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya hanya, saya yakin, hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis itu caranya kayak dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. Patang puluh songo ewu wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku jek pira? 24 koma kira-kira ya selawe digawe selawe ewu. Wis selawe ewu salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Wis pokoke rame lah walhasil. Kita tahlilan, wah itu enggak ada hadisnya. Enggak apa-apa, yang penting muni hadis, yang setok tahlil. Muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mpok lah, soal kok bener di totalan guri. Sementing rame, maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Kita Islam tahlil, kita Islam sunnah. Rasul enggak masalah. Wong ngapa yakin bener saiki, yorong ono klarifikasi. Tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Gawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah. Masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu gua bare pintu gerbangnya bukan salib. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan masjid, bar, gereja satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu kan. Enggak tahu itu cara lewat gimana karena malaikat bagian rahmat itu enggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Enggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah, tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja lah, pekerja imane pas-pasan. Kulo nate wis badhe Jumatan mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wae ra Jumatan. Mergo mok tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Sudah Jumatan opo ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta ragus ngene. Ya aku muni, ya sekelem Jumatan kok apik. Wong mesti dilakoni kok takok dosa ta ragus. Ora imu kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat Punjab ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Jadi itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu apa? Banyak. Jadi itu enggak masalah. Sama niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang napa? Lungguh to kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat terus bikin masjid. Iku coba takoki faroe terang ora iso. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal opo ngentut roh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat opo jek roh ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail opo? Detail. Cara mengenari kiblat dengan hisab ya marosdil kiblat wis ora iso. Atok nganggo komputer, delok nganggo jam, nganggo kompas, nganggo kompas. Padahal ana ilmune ya maros dilabah kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serang arah iso nak tok ngono niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang khumul tuh bangga. nggak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah, kalau yang nggak, saya sendiri ya suka humul, sampai sekarang saya suka humul, saya sampai sekarang nggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan, oh, ribet. Ya, lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim, terus senengnya mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kodok karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagungan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalam riki mulai tahun pinter. Lah ya kowe ku takok dokter kemalan, mesti nek kowe ku takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Lah jenengan kawin mriki tahun pinten? Lah wong jare Gus bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takok ilah ire ku piye karepe? Susah tak gak takok pisan matiku kapan, Om. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok dok kelahiran tahun pinten jenengan. Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Nak kowe seneng wong alim yo ngaji titik. Nah kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting, penting artis ayu buat delok seneng, wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Wah, iku dudu obat nang ngono, yakin. Maksudnya itu yang profesional, maksudnya yang untuk bener sidik lah, jadi wong aja bener teman-teman, gak mungkin ya, bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoih Libat kan gitu, mujalat mujalah satu ulama, artinya apa? Fi majlisil ilm, ketika ngaji, orang kok mujalah satu ulama, atau bensoan, mata nombong, dan ini terjauh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kada. Kuwi aja akeh masyaallah tenan Ustaz. Duh. Muga-muga doro tok tobat sithik-sithik lho maksude. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Ya, kan lebih enak. Nah, hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi? Kok jenengan dermemel nglafatno apa sing kalimatnya sing jelas kan apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye takono aku yo guru pun mek dukun wong kalimatnya ora jelas kok mandi nak jelas gak mandi perko nak jelas kita bodoh nine aku yo guru men mantra aku mesti gak wae rungokno tenanan kalimatnya terus ora jelas dukun-dukun lho kok mandi nak jelas malah mandi tenan ora yo ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja? Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media, yaitu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu enggak tahu, enggak pernah bilang halal, enggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang pekerja-pekerja Muslim itu kalau dipamiti sholat, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, lo kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat itu didelok ngarepe dure kok gak ada patung? Ono sing ape sujud itu digambarno salib. Mergo ini denger-denger kalau karena ndak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris kata. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah, karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu mazhab-mazhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab Ahli Sunnah? Dari kitab Ahli Sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi keburuk ke kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hanbal dengan Haris Al-Mukhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak giri contoh. Haris Al-Mukhasibi itu orang alim alama. Dia ahli sunnah mandat, maksudnya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang, dia menentang Mu'tazilah. Menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad. Ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya rat, saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya kita contohno wae, misale ngene, kowe wis kira rasa bareng dadi wong saleh biasa wae. Aku ono gambar wong wedok montok tak tulis, "Hin, hindari ini." Kira-kira dhewe maca hindari apa gambare? Enggak jawab, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ini terus didelok. Terus sing eling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadli Allah, lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bu swarga mergo fadli pangeran, kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah. Gak pernah tahu kita. Ya, saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP, draft, terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebaran orang demo, kan terserah kamu. Kamu kan punya akal, kan tetap milih. Tetap milih. Problemnya, kata Imam Ahmad itu, ketika kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang, orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Mu'tazilah. Sama seperti tadi, gambar perempuan yang agak jorok tadi sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Ruhin wis gak tahu eling wong wedok gara-gara tak kei gambar hindari bahaya ini malah jadi eling, ora eling tulisane eling. Nah, hakikat saya ini penyebar kata hindari apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu status saya ini pengedar gambar itu apa pengedar kata hindari? Lah iya yang mengedarkan kata hindari tapi yang mengedarkan. Nah, sama sekarang pertanyaannya, kalau kamu ngarang kitab anti Mu'tazilah itu sebetulnya pengedar mazhab Mu'tazilah apa penentang? Ya pengedar juga karena umat tahu dari kitab kamu. Dong toh? Lah iya mulane kudu dadi perdebatan, kok koyo iya koyo ora. Juga tuh gale gini misalnya. Kamu jangan milih presiden yang dari militer, itu pasti keras, tegas, terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer, lu cari yang begini, pusing kan ya? Agak suka presiden sipil, gak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk menggiring orang milih presiden. Jangan milih yang militer, pasti tegas, gak demokratis, gak nerima pendapat. Ternyata pembacanya suka saya punya pemimpin yang tegas. Habis kamu kan? Yang tahu hati orang itu siapa? Makanya ketika kitab Ahli Sunnah dipenuhi dengan cerita-cerita mazhab Mu'tazilah, itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang? Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Muhasibi bilang gini, enggak maksud jenengan itu ngelarang apa dukung. Pokoknya, mereka mangkel. Dari Imam Haris, ya aku pokoknya ngomong-ngono aja. Pokoknya. Terus akhirnya yus nangoten kita arahnya jiran buatan sedemu dan sedengarang buatan sedengarang. Makanya Haris Al-Mimra akhirnya enggak mengarang kitab itu. Dia sebenarnya pernah rencana Kitabul Firaq fil Islam. Dia mau ngarang kitab kelompok-kelompok dalam. Ya coba mau apa coba. Misalnya kamu bela tahlil nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil ini gini. Terus hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa? Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu, pengagum tahlil. Kan tidak pernah tahu. Mana nak dari ceritanya Mbah Mun, Mbah Mun lucu. Mbah Mun itu mondok Lirboyo. Itu di Bandar Kidul wake wong ayu. Itu dulu babahnya Mbah Mun itu ada yang suka orang sana sampai nikah orang sana terus gak pulang ke sarang. Itu di antara mbah-mbahnya Mbah Mun. Suka perempuan sana terus nikah sana gak pernah pulang ke sarang. Lah Mbah Mun itu lahir dari adiknya, pokoknya dari keluarga, dari saudara yang gak pernah pulang dari Bandar. Diwasiati Mun nak mondok ujo geman dolan ning Bandar Kidul. Gak wong ayu. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan maksudnya aku ajune nganti sepi kok nganti mbahku katut kan malah akhirnya penasaran. Lah kata Mbah Mun tak angen-angen bener Imam Ahmad bin Hambal. Maksudnya aku kalimat itu pancen ribet. Kalimat itu ribet pancen. Coba milih mana coba? Jong aja geman mara pasar opo lah nang daerah kono. Ono opo? Bahaya kan. Gara-gara kamu melafatkan itu malah orang penasaran. Di sana ada bareng delok ning kono ya nak terus mulai nak ora. Nah, makanya pertanyaannya, pengarang buku juga kena hisab karena sebetulnya apa yang dia tentang orang lain menjadi tahu karena ceritanya dia. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti Syiah atau anti Mu'tazilah atau anti Murji'ah atau anti otoritarian, mesti pembaca itu enggak bisa kamu kendalikan. Itu juga rawan hisab, makanya berat. Makanya waratus aluna yauma idzin anin naim. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu. Akhirnya Hasan al-Muhasibi enggak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat Musnadu Ahmad bin Hanbal. Kalau ada 14 juz. Dia tidak punya karangan. Ketika ditanya, saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah tuh kadang enggak butuh dijustifikasi seperti itu. Di cara imam, cara kitab usul fikih ini, sama tak bedai. Mungkin enggak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung Merapi tanpa alat. Enggak jawab saja, latihan pinter. Mungkin enggak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung Merapi. Mungkin enggak? Mungkin apa enggak? Nah, itu ulama usul fikih berdebat, ada mengatakan enggak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui mukhatab, yang tidak dimampui masuk akal. Kaul kedua mengatakan mungkin, butuhe Allah iku mok wong muni yo tok nurut. Senajan to gak mungkin. Ayo Hen, gunung Merapi angkat Hen. Nggih Gusti, siap. Langsung melowayu moro. Wi Allah wis seneng, wah nurute cek iki. Tapi ya kemungkinan cek goblok ora takok sik. Kita kan tidak pernah tahu, makanya ulama ini debat. Kira-kira nak Hen Gunung Merapi angkat, potensinya kan dua. Kue langsung melayu apa yang angkat? Potensinya kan kok goblok yang ngono rata kok bicara ini kok. Tapi yang mungkin dilembek pangeran, cek nurut ya. Orang paham-paham lah melayu. Kita milih di status saya ini kini nurut atau goblok? Jawab nurut atau goblok? Ya nurut goblok. Ya juga nurut. Kita tidak pernah tahu. Mulanya tetap akhirnya pada akhirnya kita itu wain adri. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya kadang orang alim itu bilang saya alim, kadang bilang saya tidak tahu. Maksudnya kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya. Tapi kita tidak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti, kadang orang ngerti. Ya sudah, sudah biasa. Ya. Kalau kita tak tahu, sesuai saja urip itu orang. Oke, jawab ya. Munir roh iku nyatane yo koyok-koyok roh. Munir roh yo ora roh nak mati. Mulane ya sudah. Kadang takoki sesuk iku jeng yo ziarah nggih, Mbah. Tapi kadang wowo alam, Mbah, insyaallah. Ya karena memang ya gak pernah tahu. Karena apa ya? Wis ra kena diterangno, Bang. Mulane kula niku gadah kitab-kitab perdebatan ulama, nak gejel-gejel kan ngoten niku. Saya ulang lagi ya, kalau kamu mengarang kitab menentang pendapat Mu'tazilah, itu artinya kamu menceritakan pendapat Mu'tazilah, lalu menyebarkan kesalahan mereka. Pertanyaannya, pembaca pertama kali tahu pendapat Mu'tazilah gara-gara cerita kamu. Itu sama, pembaca tahu gambar perempuan gara-gara edaran kamu. Meskipun kamu menulis hindari, tapi kan menjadi tahu. Kamu berarti penyebar kata hindari apa penyebar gambar? Apa penyebar kata hindari? Itu ibarat kayak gini, ada anak kecil baru umur SMP kamu, nak hindari narkoba. Bentuknya kayak ini loh. Padahal anak kamu itu bakat soleh yang gak terlintas narkoba. Gara-gara buat cerita ini menjadi tahu. Sekarang omongan iku itu dihisap tahu orang, menjadi tahu gara-gara kamu. Tapi kamu gak ngandani, takut anak kamu kejebak narkoba. Milih mana? Bingung tau ke? Wingi-wingi ra bingung ora tau mikir. Maksudnya aku ya gumun mbek wong ora tau mikir ya do urip. Dadi ya sudah. Ya angel panjen urip ku ya angel. Mulane ngaji ben mulane ngaji. Ngaji minal fajr. Minal fajr itu satu-satunya ayat sing turun mok sak kalimat. Dadi ora sak ayat mok sak sak kalimat, sak kata kalau dalam bahasa Indonesia. Mun kula terusno. Oh masalah yamin iki kula terangno. Yamin itu maknane arah kanan. Arah kanan maknane arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulane ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah ning ndi. Tapi nah istilah Al-Qur'an itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong napa napa sebut ini ummatan wasatal litakunu syuhada napa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Mun kula terusno. Jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar, makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladza ikul adzabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fihi tetep ing dalam dawu innakum. Iltifatun teono iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladza ikul adzabil alim. Yaktine wong kang bakal nyeksani bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutzauna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara ila jazaa ambak kecuali walese perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Ila ibadallahi al-mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa? Ikhlas sing wis ikhlas pokoke enak-enak ibadah ikhlas. Mun nang ngandel kula ibadah paling nyaman ikhlas. Mulang ya mulang ae mergo perintah Allah. Cek murid temroh hae guru cek ora ban sak karep-karep wis pokoke mulang ya mulang ae. At sekolah wis pokoke mulang-mulang ae. Cek karo hakku ora sira urusan pokoke mulang wis. Golek ridane Allah ben sebening akhirat rakakan iki sak ribet mikir manusa ribet. Wong meneh mikir hak-hakmu ribet. Nguruti ora tau arep seripet kabeh. Ben ngono sedunya ben ngono. Nek dhewe mung mesti dianggepe urip sedina-sedina. Sing ngono-ngono bayangno urip suwi kuwi sapa? Wa amali akhiratika ka annaka tamutu hutan. Lan kula nak dhewe 200.000 tak anggap wae. Urip nganti sesuk dhuwit 200.000 cak iki. Lah kowe bayangno dhuwit akeh bayangno urip nganti 20 taun. Sing ngkon bayangno ngono iku ya sapa? Jelas Nabi dawuh wa amali akhiratika ka annaka tamutu hutan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki. Ah digedingi mok sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya anggap ae cek sesuk. Kan mok sedina-sedina ngitunge apa? Mula nang gara-gara panitia ngundang aku pengajian pusing. Aja mbok undang saiki aku mari bingung. Pokoke nek sesuk acara bengi aku kandhani. Mboten Gus ben ana kepastian. Kepastian mbahmu ora melok duwe donya meniko kepastianmu. Wong kok ora tau ngaji tauhid to namene. Aku pas ya coba 2 bulan lagi disuruh bilang iya ben ana kepas. Sing iso ngatur donya sapa? Akhirnya tapi ini ben ana kepastian mbahmu menungso sing iso nontonno sapa. Pokoke nek acarane Senin, aku kandhani malam Senin, aku ana ya iso ae lunga. Gampang kan? Tapi kan jantungan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ra sido. Kados kula ngaji teng mriki, pokoke umume iku akhir bulan wis ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya pokoke urip ku anggap ae sedina-sedina wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan tadi misalnya damuk bojo ya, damuk sedina. Sesuk wis mati, Pak.